menjelang hari bahagiamu, kau tak pernah tahu aku bersedih. Kau lupakan semua kenangan lalu, lalu kau campakkan begitu saja. Tega kita yang lalu, hingga kau bersama dengan dia.